Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini seperti biasa kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih dalam tafsiran dari surat Al-A'raf terakhir sampai dengan ayat yang ke-92. Sebuah ayat yang mengetengahkan tentang adab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Nabi Syuaib, dalam hal ini kaum Madian, dan mereka semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Berikutnya ayat yang ke-93. Dari sini kita akan mulai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Setelah Nabi Syuaib benar-benar melihat dan yakin kalau kaumnya yang mendustakan itu diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi Syuaib berpaling dari mereka. Kemudian beliau berkata, wahai kaum, sungguh aku sebenarnya telah sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, dan aku telah menyampaikan nasihat buat kalian. Maka bagaimana bisa aku bersedih atas kaum yang kafir. Jadi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Syuaib sama sekali tidak merasa sedih ketika kaumnya hancur, dibinasakan, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka nyata-nyata jelas mendustakan risalah yang dibawanya. Tafsiran dari ayat ini, fa'arada syu'aibun anhum hinama ayqana bihululil azabi bihim. Allah menjelaskan bahwa Nabi Syuaib berpaling dari mereka, dari kaumnya. Hinama ayqana bihululil azabi bihim, ketika Nabi Syuaib yakin akan azab yang menimpa mereka, kaumnya. Waqala, kemudian Nabi Syuaib berkata, ya qaum laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum bidukhuli fi dinillah wal iqla' amma antum alaih. Wahai kaum, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Aku telah sampaikan nasihat kepada kalian agar masuk ke dalam agama Allah dan melepaskan amma antum alaih, segala keyakinan yang ada pada diri kalian. Falam tasma'u walam tuti'u, tetapi kalian tidak mau mendengar, kalian tidak mau taat. Fakaifa ahzanu ala qaumin jahadu wahdaniyatallahi wa kadzabu rusulahu. Lalu kata Nabi Syuaib, bagaimana mungkin aku akan bersedih kepada suatu kaum yang mereka menentang keesaan Allah dan mendustakan para rasulnya. Jadi mereka-mereka yang seperti ini keadaannya, menentang Allah, mendustakan rasulnya, adalah orang-orang yang tidak patut untuk dikasihani ketika Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka. Oleh karena itu Nabi Syuaib sama sekali tidak sedih ketika kaumnya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Hujjah sudah disampaikan oleh beliau, nasihat sudah disampaikan oleh beliau, tetapi kaumnya menampakkan pembangkangan. Pelajarannya buat kita adalah kita tidak perlu merasa kasihan kepada orang-orang kafir ketika Allah azab mereka. Kita tidak perlu kasihan kepada para pelaku maksiat, orang-orang fasik, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka. Itu sudah sesuai dengan perbuatannya. Berikutnya ayat yang ke-94. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un. Tidaklah kami mengutus seorang nabi pun ke sebuah negeri, kemudian penduduk dari negeri tersebut mendustakannya, illa akhadna ahlaha, melainkan kami akan hukum penduduknya dengan kesempitan dan derita atau penderitaan, la'allahum yadhurrun, agar mereka semua mau tunduk. Ini ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang diutus ke tengah-tengahnya seorang nabi atau rasul tapi kemudian mendustakannya. Tidak akan Allah sisakan kaum manapun, di negeri apapun, ketika diutus seorang rasul ke sana kemudian mendustakannya, maka Allah akan hukum. Dan ini menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Tafsirannya, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin yad'uhum ila ibadatillah wa yanhahum amma hum fihi minasy-syirki fakadzdzabahu qaumuhu illa btalainahum bil ba'sa'i wadh-dharra wa asabnahum fi abdanihim bil amradi wal asqam wa fi amwalihim bil faqri wal hajah raja'an ay yastakinu wa yunibu ila Allah wa yarji'u ila al-haq. Kata Allah di ayat ini, ayat 94, kami tidak mengutus seorang nabi pun pada sebuah negeri yang mengajak penduduknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka dari apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan. Fakadzabu qaumahu, tapi kemudian penduduknya mendustakannya. Illa btalainahum, melainkan kami akan hukum mereka. Bil ba'sa'i wadh-dharra, dengan kesulitan dan penderitaan. Fa'asobnahum fi abdanihim bil amradi wal asqam, kami akan timpakan kepada tubuh-tubuh mereka bil amrad, berbagai macam penyakit, wal asqam, dan wabah-wabah. Wa fi amwalihim, dan akan kami timpakan pula ke harta benda mereka bil faqri wal hajah, dengan selalu merasa butuh dan kurang. Raja'a ayyastakinu, harapannya agar mereka tenang dan agar mereka kembali kepada Allah serta kembali kepada kebenaran. Jadi ada hikmah di balik semua yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, termasuk ketika Allah menimpakan azab. Itu bukan hanya sekedar siksaan saja, tapi di balik itu ada hikmah. Hikmahnya supaya semua sadar, segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Berikutnya ayat yang ke-95. Thumma badalna makana sayyi'atil hasanata hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra' fa akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti kesulitan yang telah menimpa itu dengan kemudahan hingga mereka penduduk sebuah negeri itu bertambah banyak harta dan keturunannya, tapi ternyata itu tidak membuat mereka sadar. Waqalu, mereka malah mengatakan qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Sungguh nenek moyang kami dulu sudah pernah ditimpa kesulitan dan penderitaan. Fa akhadnahum baghtata wa hum la yash'urun. Maka kata Allah, kami pun hukum mereka secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak merasa. Nah. Seharusnya ketika Allah telah menimpakan hukuman kepada penduduk sebuah negeri, itu menjadi pelajaran bagi penduduk-penduduk yang ada di negeri lainnya atau bagi generasi penerus dari penduduk negeri tersebut. Tapi ternyata seperti yang disebutkan di ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah negeri yang penduduknya sudah dihancurkan, kemudian negeri tersebut kembali pulih, orang-orang yang hidup di situ makmur, bertambah harta bendanya dan kekayaannya, tapi lagi-lagi melakukan pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Malah dengan entengnya mengatakan, dulu nenek moyang kami, para pendahulu kami yang hidup di sini sudah pernah mendapatkan penderitaan dan kesempitan. Seolah-olah apa yang menimpa nenek moyangnya atau para pendahulunya itu bukan sesuatu yang bermasalah, dianggap hal biasa. Maka Allah pun menghukum kembali mereka secara tiba-tiba. Tafsirannya, thumma baddalnal halata at-tayyibatal ula makanal halata sayyi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, kemudian kami ganti, kami datangkan keadaan yang baik sebagai pengganti dari keadaan yang buruk sebelumnya. Fa asbahu fi afiyatin fi abdanihim, sehingga mereka para penduduk yang hidup di negeri tersebut fi afiyatin fi abdanihim, sehat-sehat badannya, wasa'atin wa rakha'in fi amwalihim, lapang dan luas harta bendanya, imhalan lahum, sebagai bentuk pemberian waktu kepada mereka. Wala'allahum yashkurun, dan agar mereka bersyukur. Falam yufid ma'ahum kullu dhalika, namun semua itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Walam ya'tabiru walam yantahau ammahum fihi, mereka tidak mau mengambil pelajaran, mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka lakukan. Wa qalu, malah mereka dengan entengnya mengatakan, hadihi adatud dahri fi ahlihi, ini kebiasaan suatu masa, suatu zaman yang terjadi pada keluarga kami. Yaumun khairun wa yaumun syar, kadang ada hari di mana datang kebaikan dan ada hari di mana datang keburukan. Wa huwa ma jara li abaina min qabl, ini adalah sesuatu yang sudah terjadi menimpa nenek moyang kami sebelumnya. Ini tidak mengambil pelajaran ya, tidak berhenti dari pelanggaran yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kedustaan, kesyirikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Fa akhadnahum bil azabi faj'atan wa hum aminun. Hingga akhirnya kata Allah, kami hukum mereka dengan azab secara tiba-tiba dalam keadaan mereka merasa aman. La yakhtur lahumul halak 'ala bal. Sama sekali tidak terbetik kebinasaan pada akal dan hati mereka. Inilah akibat dari orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran dan kedustaan kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tafsirannya, walau anna ahlal qura saddaqu rusulahum. Kalau seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, penduduk sebuah negeri mereka membenarkan para rasulnya, wattaba'uhum, dan mengikuti para rasulnya, wajtanibu ma nahahumullahu anhu, dan menjauhi apa yang telah Allah larang kepada mereka, la fatahallahu lahum abwabal khair min kulli wajhin. Tentu Allah akan bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dari segala arah. Walakinnahum kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa'aqabahumullahu bil adabil muhlik bisababi kufrihim wa ma'asihim. Hingga Allah pun menghukum mereka dengan azab yang menghancurkan oleh sebab kekufuran dan kemaksiatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan penduduk sebuah negeri itu dalam keadaan beriman dan bertakwa. Allah tidak menghendaki mereka melakukan pelanggaran, kemaksiatan, kekufuran, kedustaan dan lain sebagainya. Sehingga Allah janjikan bagi penduduk suatu negeri yang beriman, yang bertakwa, akan Allah bukakan keberkahan, yaitu kebaikan atau pintu-pintu kebaikan dari segala arah, dari atas, dari bawah, dari langit, dari bumi. Dan sebaliknya, penduduk negeri manapun yang menampakkan pembangkangan, penentangan, melakukan kekufuran, kemaksiatan, mendustakan rasul, maka akan Allah Subhanahu wa taala hukum sebagaimana yang sudah berlalu terjadi pada kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, ya, dan seterusnya. Kemudian ayat 97. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman jika azab kami datang kepada mereka di waktu malam dalam keadaan mereka tertidur? Ini gambaran dahsyatnya azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan. Dan azab itu datang selalu dalam keadaan manusia lalai, tidak sedang terjaga. Salah satu contoh waktu datangnya azab disebutkan oleh Allah di ayat ini, yaitu di malam hari, saat semua manusia dalam keadaan tertidur, saat penduduk sebuah negeri dalam keadaan terlelap istirahat. Maka kata Allah, afa amina ahlul qura, apakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman kalau datang azab kami kepada mereka di waktu malam dalam keadaan mereka tertidur? Yang dalam keadaan terjaga saja azab turun bisa hancur, binasa, gak bisa apa-apa, apalagi yang dalam kondisi tertidur. Hendaknya kita ngambil pelajaran ibroh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di sini. Tafsirannya, ayadhunnu ahlul qura annahum fi manjatin wa ma'manin min azabillah. Apakah penduduk sebuah negeri itu mengira bahwa mereka fi manjatin akan ada dalam keadaan selamat, wa ma'manin, dan aman, min azabillah, dari azab Allah? An yatiyahum lailan, kalau azab Allah itu mendatangi mereka di waktu malam, wa hum naimun, saat mereka tertidur. Jangankan ada azab, orang kalau sudah tertidur, lelap, ada pencuri masuk pun banyak yang tidak tahu. Ya. Apalagi kalau azab Allah subhanahu wa ta'ala yang turun. Kemudian ayat yang ke-98, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Atau apakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman kalau datang azab kami kepada mereka di waktu pagi, wahum yal'abun, saat mereka sedang bermain, sedang santai. Tafsirannya, awa amina ahlul qura ayatiyahum azab Allah waqta dhuha wahum ghafiluna mutasyaghiluna bi umuri dunyahum. Kata Allah di ayat 98 ini masih tersambung dengan ayat sebelumnya. Atau apakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman kalau azab Allah datang kepada mereka di waktu duha, waktu pagi, wahum ghafilun, dalam keadaan mereka lalai, mutasyaghilun bi umuri dunyahum, sibuk dengan urusan dunianya. Orang kalau sudah sibuk dengan satu urusan, lupa banyak hal, fokus kepada urusan yang dihadapinya. Maka bagaimana bisa merasa aman dari azab Allah saat kondisi seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan di sini, pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena kita semua paham saat kita tidur kita gak bisa apa-apa. Saat kita sibuk dengan urusan dunia, seringnya kita lalai. Kalau azab Allah subhanahu wa ta'ala datang di waktu itu, maka selesailah kita. Qala wa khassallahu hadainil waqtain bidzikri li'annal insan yakunu aghfal ma yakunu fihima famaji'ul azabi fihima afwa wa ashad. Allah khususkan disebutkan dua waktu ini karena manusia di dua waktu tersebut memang yakunu aghfal ma yakun, cenderung lalai. Famaji'ul azab fihima afdha wa ashad, maka datangnya azab di dua waktu itu lebih berat dan lebih keras. Ya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka penduduk sebuah negeri merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Nah. Tafsirannya. Afa amina ahlul qura al-mukadzdzabatu makrallah wa imhalahu lahum istidrajan lahum bima an'ama 'alaihim fi dunyahum uqubatan limakrihim. Di ayat ini Allah kembali mempertanyakan dengan sebuah pertanyaan yang lagi-lagi tidak membutuhkan jawaban. Ya. Afa amina ahlul qura, kata Allah di ayat ini, apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman? Penduduk suatu negeri yang mendustakan itu merasa aman makrullah dari makar Allah, dari segala rencana Allah. Wa imhalahu lahum, dan penundaan waktu buat mereka, istidrajan lahum, dengan mengulur waktu hidup untuk mereka, bima an'ama 'alaihim fi dunyahum, dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dunianya, uqubatan limakrihim, sebagai hukuman atas makar mereka. Fala ya'manu makrallah illal qaumul halikun. Kata Allah di akhir ayat, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang memang binasa. Ya, kecuali kaum yang memang binasa. Berapa banyak penduduk suatu negeri yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka hidup nyaman di dalamnya, tapi dalam keadaan melakukan berbagai macam kemaksiatan, kesyirikan bahkan. Ya. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya itu semua sebagai hukuman buat mereka. Hingga bila tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Ketika penduduk sebuah negeri itu merasa nyaman, aman, ya, hidup di negerinya dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kekafiran atau kesyirikan, maka sesungguhnya mereka sedang menanti kehancurannya. Ya. Sesungguhnya mereka sedang menanti kehancurannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan barang sekejap pun ketika Allah berkehendak untuk menghukum, ya, dan menghancurkan penduduk sebuah negeri. Nah, tidak dalam waktu yang lama, seperti yang lagi-lagi menimpa kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syu'aib. Ya. Tidak lama setelah mereka menampakkan pembangkangan, mereka bermaksiat, Allah hukum mereka. Selanjutnya ayat yang ke-100. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa nathba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang menempati sebuah negeri setelah penduduk sebelumnya dibinasakan, dihancurkan dengan azab Allah. Allau nasya'u asabnahum bidzunubihim, yang kalau kami berkehendak, kata Allah, kami pun akan menimpakan kepada mereka azab karena dosa-dosanya, dan kami akan tutupi hati mereka. Fahum la yasma'un, sehingga mereka tidak lagi dapat mendengar kebenaran. Tafsirannya, awalam yatabayyan lilladzina sakanu al-ardha min ba'di ihlaki ahliha as-sabiqina bisababi ma'asihim. Apakah belum jelas, kata Allah, bagi orang-orang yang tinggal di sebuah negeri setelah penduduk sebelumnya dihancurkan oleh sebab kemaksiatannya. Fasaru siratahum, justru mereka ini malah menjalani hidup seperti penduduk yang telah dihancurkan itu sebelumnya. An lau nasya asabnahum bil adzab, padahal kata Allah di ayat ini, kalau kami berkehendak maka kami akan segera timpakan azab kepada mereka. Bisa babi dzunubihim, karena sebab dosa mereka. Kama fa'alna bi aslafihim, sebagaimana kami telah melakukan hal itu kepada penduduk sebelumnya. Wa nakhtimu ala qulubihim, kami akan tutup hati-hatinya. Fala yadkhuluha al-haq, sehingga kebenaran tidak akan dapat memasukinya. Wala yasma'una mau'izatan wala tadhkiran, dan sehingga mereka tidak dapat mendengar nasihat, tidak pula peringatan. Nah, jadi bila ada berita atau kita ketahui ada satu tempat, satu kampung, satu kota misalnya, yang semua yang Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, ya, Allah tenggelamkan ke dasar bumi misalnya karena kesyirikan yang terjadi di dalamnya, maka ini hendaknya menjadi pelajaran, ya. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi yang datang kemudian, bagi yang hidup di sekitarnya. Jangan sampai berita atau cerita tentang sebuah negeri, sebuah kota, sebuah kampung yang ditenggelamkan itu hanya sekedar cerita begitu saja. Ya. Harusnya diketahui apa yang menyebabkan mereka sampai tanpa ada sebab, ya, tiba-tiba tenggelam ke dasar bumi. Harusnya dicari tahu kenapa mereka sampai seperti itu nasibnya. Ketika diketahui, misalnya terjadi kesyirikan dan kekufuran di dalamnya, maka ini jadi pelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama, tidak mengulang kesyirikan dan kekufuran itu. Jangan cuma sekedar dipandangi, jangan cuma sekedar dijadikan sebagai tempat wisata, ya, diceritakan bahwa dulu di sini ada begini, begini, begini. Karena kalau sampai melakukan hal yang sama, mengulangi hal yang sama, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja melakukan hal yang sama, menurunkan apa? Azabnya. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi, menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itu karena Allah tutup hati kita. Waliyallubillah. Sehingga kita tidak bisa mendengar nasihat dan menerima peringatan. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-101 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkal qura naqussu alaika min anba'iha. Negeri-negeri tersebut yang telah kami ceritakan beritanya. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat, sungguh sebenarnya telah datang kepada mereka utusan-utusan para rasul dengan membawa keterangan. Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qablu, tetapi mereka tidak mempercayainya, tidak beriman. Kadzalika yathba'ullahu 'ala qulubil kafirin, demikianlah Allah menutupi hati orang-orang kafir. Tafsirannya, kata Allah, tilkal qura allati taqaddama dzikruha, negeri-negeri yang telah lewat penyebutannya. Wahiya qura qaumi Nuh, yaitu negeri kaumnya Nabi Nuh. Wahud, negeri kaumnya Nabi Hud. Wasalih, negeri kaumnya Nabi Salih. Walut, negeri kaumnya Nabi Lut. Wasyu'aib, dan negeri kaumnya Nabi Syu'aib. Naqussu 'alaika ayyuhar rasul, kami ceritakan kepadamu wahai rasul. Min akhbariha, tentang berita-berita yang terjadi padanya. Wa ma kana min amri rusulillah allati arsaltu ilaihim, dan keadaan para utusan-utusan Allah yang telah aku utus kepada mereka. Ma yahsul bihi ibratan lil mu'tabirin wazdijar lil zalimin, yang itu semua seharusnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan sebagai cambuk bagi orang-orang yang zalim. Walaqad ja'at ahlal qura rusuluna bil hujaj al bayyinat ala sidqihim, kemudian kata Allah, sungguh telah datang kepada penduduk suatu negeri utusan kami, bil hujajil bayyinat, dengan membawa hujah yang jelas, ala sidqihim, atas kebenarannya. Fama kanu liyu'minu bima ja'athum bihir rusul, tetapi mereka, para penduduk negeri tersebut, tidak mempercayai, tidak mengimani apa yang dibawa kepada mereka oleh para rasul. Bisa babi tughyanihim, dan itu karena sebab sikap melampaui batasan yang mereka tampakkan. Wa takdzibihim bil haq, dan pendustaan mereka terhadap kebenaran. Nah, jadi kisah perjalanan atau akhir dari perjalanan penduduk negeri kaum Nuh, Hud, Saleh, Lut, dan Syu'aib itu sebagai pelajaran bagi siapa saja yang memang mau mengambil pelajaran, dan sebagai cambuk, peringatan keras bagi kaum yang zalim. Allah jelaskan bahwa Allah telah sampaikan hujah kepada penduduk negeri tersebut, di mana Allah utus para rasul dengan membawa hujah. Namun ternyata kenyataannya para penduduk dari negeri itu tidak menampakkan keimanan, dan itu disebabkan karena sikap melampaui batasan dan sikap mendustakan kebenaran. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mendustakan kebenaran. Sesuatu yang sudah nyata, jelas, benar, pegang kuat-kuat dan jangan pernah mendustakannya, karena ini bisa berakibat fatal. Wa mithlu khatmillah 'ala qulubi haula'il kafirin al-madhkurin, dan sebagaimana Allah tutup hati-hati mereka orang kafir yang disebutkan, kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, kaum Syu'aib, dan seterusnya. Yakhtimullah 'ala qulubil kafirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan menutup hati-hati orang kafir yang mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau pelanggarannya sama, maka hukumannya pun akan sama. Ya. Allah tutup hati orang-orang kafir dari kaum Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syuaib, maka Allah pun akan tutup hati orang-orang kafir yang ingkar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya ayat yang ke-102, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Dan sungguh kami tidak mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang menepati janji. Malah kami dapati mayoritas mereka itu dalam keadaan fasik. Tafsirannya, wa ma wajadna li aktsaril umamil madhiyah min amanatin wala wafa bil ahdi. Kata Allah menjelaskan di ayat ini, kami tidak mendapati mayoritas dari umat-umat terdahulu itu memiliki amanah, wala wafa bil ahdi, dan menempati janji. Wa ma wajadna aktsaruhum illa fasaqatan an ta'atillah wa imtithali amrihi. Kami tidak mendapati mayoritas mereka itu kecuali fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah dan dari melaksanakan perintah-perintah-Nya. Beginilah keadaan umat-umat terdahulu yang mereka mendustakan para rasulnya. Jadi memang bukan orang-orang yang berlatar belakang baik. Ya. Bukan orang-orang atau kaum yang berlatar belakang apa? Baik. Justru umumnya mereka itu dalam keadaan enggak punya amanah. Tidak menepati janji. Malah melakukan kefasikan dan tidak mau melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa diketahui rata-rata orang-orang yang sesat itu memang berlatar belakang buruk. Orang-orang yang menyimpang memang track record-nya sudah jelek sedari awal. Ya. Nah, beginilah keadaan umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Memang dikenal mereka itu tidak amanah. Mereka enggak suka menepati apa? Janji. Jadi orang-orang yang sekarang diketahui trouble, banyak muskilah, itu memang perjalanan awalnya sudah ada ciri-cirinya. Enggak langsung mendadak seperti itu. Begitu. Ya. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala soal kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syuaib. Semuanya begitu. Kata Allah, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Kami tidak mendapati mayoritas mereka menepati janji. Justru kebanyakannya fasik. Jadi memang jelek ya keadaannya. Nah. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-103, ya. Tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa. Kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa. Bi ayatina, dengan membawa mukjizat dari kami, ila Fir'aun wa mala'ihi, ke Fir'aun dan kaumnya. Fadzalamu biha, mereka menzoliminya. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin, maka lihat bagaimana akibat yang akan dirasakan oleh kaum yang melakukan kerusakan. Insyaallah untuk tafsirannya kita akan sampaikan di kesempatan mendatang ya, ketika Musa mendatangi Fir'aun dan kaumnya. Dan seperti biasa sebelum diakhiri ada sedikit pertanyaan. Yang akan diajukan di sini, bagi yang bisa menjawab silakan menjawabnya. Dan sudah tersedia beberapa hadiah di depan ini ya. Hadiah yang tentu saja cukup menarik. Pertanyaan pertama, siap-siap, pertanyaan mudah. Sebutkan dua waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sering menimpakan azab. Mana? Aduh, susah ini. Tolong dibantu. Bantu ya, Pak. Berarti ngadapnya ke sana kayaknya. Pak Haji ngadapnya ke belakang. Dibantu, nanti siapa yang duluan angkat tangan karena ini udah enggak kelihatan. Pertanyaan berikutnya. Coba dibantu ya. Bantu, tolong dibantu. Karena susah untuk melihat, apalagi pertanyaan yang mudah. Pertanyaan belum beres sudah begini aja, ya kan? Baik. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebut dua waktu ketika menimpakan azab? Mana? Hah? Salim? Karena di dua waktu tersebut keadaan manusia cenderung lalai. Nah, hadiahnya ada beberapa di sini, silakan pilih saja, tidak jadi masalah. Boleh mau pilih hadiah yang mana? Masya Allah, ada tas, ada makanan, ada juga voucher Burjois. Voucher Burjoisnya di mana nih? Alamat toko Asri. Dari siapa ini? Oh, Pak Andra. Insya Allah ada voucher Burjois, makan gratis sepuasnya maksimal 2 orang. Subhanallah. Berarti kalau 1 orang porsinya 2. Ini dari Pandra ya. Kemudian ini tas dan yang lainnya seperti biasa. Silahkan mau ngambil hadiah yang mana? Ya? Voucher. Voucher langsung keluar. Makan gratis sepuasnya maksimal 2 orang, berarti boleh bawa teman ya, Pandra ya. Masya Allah. Siap. Sebenarnya sudah ketahuan sebelum ditanya juga mau pilih mana. Itu pasti voucher. Pertanyaan yang kedua. Apa tafsiran dari kalimat barokati minas sama'i wal ard? Ya. Nah, kurang pas. Ada lagi? Ya. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan dari segala arah. Nah. Fadol, hadiahnya ada tas, ada makanan, ada juga apa ini? Sarung ya. Fadol, silakan diambil. Baik. Sarung, ada tas, Allah. Yang cepat ini. Pertanyaan yang berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib dan apa perkataan Nabi Syuaib ketika beliau sudah tahu kaumnya diazab? Terus laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Baik, silakan hadiahnya mau ambil yang mana? Ada juga voucher lagi, satu makanan di kedai Al-Mahdi, bebas apa saja. Sarung. Baik. Pertanyaan berikutnya. Hukuman apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada penduduk sebuah negeri ketika mereka mendustakan Rasulnya? Ya. Ya. Ya, San. Fa'akhadnahum bil ba'sa, kesulitan dan penderitaan, gitu. Silakan, ambil mana hadiahnya? Mau voucher, mau ciki, plus air minumnya, ada juga tas. Voucher kedai Al-Mahdi, bebas apa saja, segala cobaan boleh. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan atau latar belakang suatu kaum yang mendustakan Rasulnya? Sungguhnya mereka tidak menepati janji. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi janji. Terus? Maka Allah tutup mereka. Tidak menepati janji dan, ya. Dan tidak apa? Tidak amanah. Janji dan amanah. Ya udah, dua-duanya dapat hadiah, silakan ambil. Allah. Silakan. Eh, iya mau lah atas. Soalnya pertanyaannya jawabannya tidak lengkap. Baik, ya. Kalau tas khusus untuk jawaban yang lengkap. Makanan. Nah. Baik. Berikutnya. Kaum yang seperti apakah yang merasa aman dari makar Allah? Silakan. Sudah. Silakan. Hah? Hah? Kaum yang rugi. Naam. Baik. Ya. Insyaallah. Pertanyaan terakhir. Apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah penduduk suatu negeri yang mereka mendustakan para rasulnya? Ya? Apa? Belum. Ya? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Itu tadi jawabannya bukan? Bukan. Dan sebagai cambuk bagi orang-orang yang zalim. Silakan ambillah dia. Bebas. Boleh. Baik. Demikian jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.